Mitra bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai pemerintah tidak bisa hanya memberikan insentif fiskal dalam rangka memperbaiki iklim investasi di Indonesia, melainkan juga harus ada langkah ekstra untuk menurunkan biaya produksi dalam membantu dunia usaha. Namun, ada kalangan yang mempertanyakan, jika pemerintah sekarang sudah mulai melakukan hal tersebut, apakah nantinya akan juga dilanjutkan oleh pemerintahan baru tahun depan? Dikhawatirkan, bergantinya rezim juga diikuti oleh bergantinya kebijakan yang pada akhirnya memandekkan pembangunan di bidang infrastruktur dan lain-lainnya. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya, ini tentu kita harus lihat bahwa kita harus mencari pemimpin yang benar, yang pasti lebih kuat dengan sekarang ini. Punya suatu tim pemerintahan yang betul-betul kuat, lebih banyak profesional lah menteri-menterinya itu daripada partai-partai politik. Kalaupun partai-partai politik betul-betul yang mengerti soal di bidang yang mau diangkat. Kalau enggak ya Sami Mawon enggak akan banyak hasilnya yang you lihat mengenai politik ke depan ini, terutama menghadapi pemilu ini. Saya malah khawatir kalau semuanya enggak berubah, memang sulit sekali kita untuk membangun ekonomi kita ini, dan akhirnya rakyatnya harus menderita lagi. Ya itu saya pikir lama-lama udah gak mampu juga orang untuk begini-gini terus kan. Itu yang harus kita kerjakan oleh pemimpin-pemimpin kita ini. Maka itu kita masih rakyat ini jangan salah pilih, menurut saya pilihlah yang terbaik. Itu saja. Nah, biasanya di departemen atau kementerian di pemerintah, setiap ganti pemimpin, bawahannya juga ikut akan berganti. Nah, apakah program yang masih berjalan akan dilanjutkan? Mesti dilanjutkan. Nggak bisa, toh. Tiap berubah, dia berubah. Terus-terusan kan nggak bisa. Konsistensi policy itu penting sekali. Baru orang percaya sama you. Kalau you sebentar-sebentar berubah, siapa yang percaya sama you? Besok dia bohongin. Dibohongin juga. Mana orang mau investasi? Orang tuh mikirkan investasi itu kan punya risiko, tapi membawa duit dalam investasi. Kenapa dia mesti lakukan di sini kalau tidak ada kepastian? Itu kan lebih baik dilakukan karena negara-negara lain juga banyak yang menawarkan, toh. Jadi mereka yang paling memilih. Bukan kita mau-mau kita. Orang investor itu yang menentukan dia mau kemana. Bukan kita yang menentukan dia mesti datang ke sini dengan segala tawaran-tawaran insentif yang kebanyakan bohong-bohong. Itu saja. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.